بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia kita dapat bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pada hari ini kita akan membahas Surah Al-Mu'minun ayat ke-62 beserta dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Artinya, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan garansi atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan dan begitu juga dari suatu keburukan, maka ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, sebesar zarrah pun dia pasti akan melihatnya, mendapatkan balasannya. Dan begitu juga, siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan dan melihat balasan tersebut atau menimpa pada dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lain yang ditegaskan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani kita dengan suatu taklif dari syariat ataupun yang lainnya, ibadah, ketaatan dan hal-hal yang menjadi perintah dan beban atas diri seorang muslim dan muslimah, kecuali mereka pasti mampu melakukannya. Misalnya salat yang kita lakukan setiap hari 5 kali sehari semalam, salat fardu maksudnya, maka itu bukanlah suatu beban yang menyusahkan. Bahkan sebenarnya lah, ketika Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan pada diri kita salat, maka sesungguhnya itu membahagiakan dan menenangkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala hatinya gundah, maka obatnya adalah salat. Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah menegaskan juga bahwa Allah tidak akan membebani hamba-hambanya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidaklah membebani seseorang itu kecuali apa yang ia mampu untuk melakukannya, maka baginya apa yang baik telah ia lakukan, maka balasan kebaikan, dan dari kejahatan maka balasan itu juga ia akan rasakan. Nah, Allah menegaskan, wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq, bahwa ada catatannya yang kelak akan memaparkan tentang apa yang telah mereka lakukan dan menjadi rekaman, dan tidak ada orang yang dirugikan. Hari ini dengan kecanggihan teknologi kita saat sekarang ini, kita dapat memastikan bahwa hal ini dapat terjadi. Bayangkan dengan chip komputer yang sangat kecil bisa merekam data satu perusahaan. Ini kemampuan manusia, bagaimana pula dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti dapat terjadi dan tidak ada janji Allah yang meleset. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari ini kita berbahagia karena telah hadir para asatiz kita yang akan memberikan penjelasan lebih luas lagi terhadap ayat ini. Fadal para dakatirah. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang melain menurut kesanggupannya. Dapat juga dipahami bahwa yang berat-berat telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah yang ringan yang diberikan Allah untuk kita. kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta. Kita tidak diminta oleh Allah untuk mengatur agar matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar bulan mengitari bumi yang kita tempati ini. Kita juga tidak diminta oleh Allah agar hujan turun dengan proses yang kita buat. Yang diminta Allah bagaimana menanam. Tetapi proses tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berternak dan memelihara, tetapi peternakan yang kita lakukan itu tumbuh dan berkembangnya juga merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beban yang diberikan Allah tidak saja bernuansa syariat. Hidup ini pun tidak dibebani Allah lebih dari kemampuan dan kapasitas kita. Tinggal kita berusaha dan meraih peluang dan kesempatan, maka berhasillah kita. Tetapi kalau tidak ada usaha sedikit pun, yang disuruh menanam pun tidak mau, yang disuruh beternak pun tidak mau, yang disuruh belajar pun tidak mau, maka jangan harap akan turun hujan dari langit, akan turun emas dari langit. Inilah pesan lain, yang berbuat baik akan jauh menerima lebih baik dari apa yang sudah menjadi haknya. Hanya sekedar menanam, dia akan mendapatkan buah 700 kali lipat. Ya, para pendengar rahimakumullah, ayat ke-62 ini juga sebagai satu penghibur kepada kita semua. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan bagaimana karakter ideal seorang muslim di dalam kehidupannya, dan sungguh suatu hal yang cukup berat untuk kita laksanakan karena harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu karakter idealnya adalah takut kepada Tuhan mereka, sebenar-benar takut. Kemudian mereka beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, orang-orang yang tidak pernah mensyirikatkan Tuhannya di dalam perjalanan kehidupannya. Wallazina yu'tuna ma'atau, mereka mengeluarkan hartanya sedangkan hati mereka itu penuh dengan perasaan khawatir, kira-kira apakah perbuatan mereka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini adalah suatu karakter yang begitu sangat ideal, suatu karakter tingkat tinggi. Nah, ketika kita kemudian bertanya, apakah hanya mereka ini saja yang akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tidak, karena Allah sudah mengatakan wala nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak akan membebani mereka-mereka ini. Tidak mesti harus selalu salat sunat ya baru masuk ke dalam surga. Cukup misalnya dengan salat, menjaga salat 5 waktu saja dengan baik, maka insya Allah orang tersebut, siapapun yang melaksanakannya akan masuk ke dalam surga. Tidak mesti harus di samping puasa Ramadan dia kemudian melaksanakan puasa sunat Senin Kamis, puasa 3 hari, pertengahan bulan, puasa nazar terus-terusan, baru kemudian dia masuk surga. Sedangkan orang yang hanya puasa wajib saja tidak akan masuk surga. Tidak demikian, karena la nukallifu nafsan, kami tidak akan membebani. Kalau kita benar-benar nanti di bulan Ramadan berpuasa dengan baik, melaksanakan perintah Allah, insyaallah kita juga akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi kata intinya adalah bahwa Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat. Cukup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan diberikan ganjaran yang berlimpah serta tempat yang terbaik-baik, yang terbaik yaitu di dalam surga, dan itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa seorang sahabat datang dari Badui menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam yang kalau aku kerjakan maka aku akan dijamin masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW mengatakan rukun Islam yang 5. Tegakkan salat yang 5 waktu dan berpuasalah kamu apabila kamu sanggup. Jika ada hartamu maka keluarkan zakatnya, dan bila kamu mampu pergilah berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian sahabat itu mengatakan kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk Islam kalau hanya itu yang aku kerjakan?" Kemudian Rasul mengatakan, "Iya." Dan kemudian pun dengan wajah yang cerah, dia kembali ke kampung halamannya. Dan ketika orang itu berpaling dari Rasulullah SAW, Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang hadir mendengar ketika itu, dakhala al-jannah sadaqa in sadaqa. Apa dia akan masuk ke dalam surga apabila dia jujur dalam melaksanakan perintah tersebut. Jadi tidak terlalu sulit seperti yang ditegaskan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana tadi, bahwa ketika kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pokok saja, yang arti yang utama-utama saja, itu pun telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita menjadi ahli surga. Semoga amalan kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Syah bersama dengan tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk Ramadan gitu.